إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا وعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan Ahad kali ini Allah mudahkan kita untuk bisa kembali meneruskan qiraah pada manuskrip muhadharah yang disampaikan beliau Al-Allamah Fadilatu Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah dalam topik Al-Fi'atul Dhalah wa Manhajuha, kelompok sesat dan literatur dalam dakwahnya. Yang mau dimaui di sini yakni pembahasan mengenai al-khawarij yang lebih identik di masa kontemporer kita ini disebut dengan al-irhab ataupun teroris. Di mana terorisme ataupun khawarijiyah ini adalah sebuah pola pikir yang tentunya tidaklah mati dengan matinya tokoh pembawanya. Oleh karena itu, sekalipun pencetus-pencetus khawarij telah mati, namun pemikiran tersebut terus dibahas dalam kitab-kitab akidah, diterangkan oleh para ulama tentang kesesatan dan bahayanya, dan dibantah mengenai syubhat-syubhatnya. Karena pemikiran ini adalah pemikiran yang menyimpang. Hanya saja penyimpangan tersebut dikemas oleh mereka dalam nuansa agamis. Oleh karena itu, para ulama mereka mencurahkan perhatian dengan pembahasan khusus menerangkan tentang pemikiran-pemikiran mereka, ataupun juga memperingatkan umat dengan membantah syubhat-syubhat mereka. Dan pada kesempatan kita kali ini, barakallahu fikum, kita masuk pada poin yang disampaikan beliau mengenai barakallahu fikum al-ilaj, yakni obat kaifiyatu ilaj al-fi'atid dhalah, tentang bagaimana cara mengobati dari pemikiran kelompok sesat ini. Maka diterangkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala di halaman yang ke-41, qala al-ilaju lihadil fi'ah ad-dalah an yatahawara ma'ahum biraddi syubahain, yakni mengobati kelompok pemikiran sesat ini adalah kita mengajak bicara mereka dengan membantah syubhat-syubhat mereka. Warubama yakunu inda ba'dihim ishtibahun yadhunnu annahu 'alal haqq, sebab bisa jadi ada di sisi sebagian mereka orang-orang yang mereka itu berpemikiran sesat ini, orang yang bodoh, yang sekedar ikut-ikutan karena didorong dengan semangat dan kecemburuan terhadap Islam sehingga akhirnya diprovokasi. Mereka menyangka ini adalah suatu al-haq. Fayubayyinu lahu wa yunasihu idza amkana, dan ternyata apabila dijelaskan dan dinasihati kalau itu memungkinkan, dia la'allahum yarji'un, bisa jadi mereka akan kembali kepada al-haq. Wa amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan beliau amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lam yuqatilil khawarij fi Nahrawan hatta arsala ilaihim ibna ammihi Habrul Ummati Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Beliau tidaklah memerangi kaum Khawarij di negeri wilayah Nahrawan hingga beliau sebelumnya mengutus kepada mereka putra paman beliau, yakni tinta umat ini, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Diutus kepada mereka, wajadalahum waradda syubuhatihim, yakni untuk mengajak hiwar, meminta dari mereka keterangan kenapa kalian melakukan hal seperti ini. Maka diajaklah mereka untuk berpikir, diberikan dalil-dalil menampakkan al-haq, dibantah syubhat-syubhat mereka, waraja minhum adadun katsir ila shawab. Maka kembalilah di antara mereka orang-orang Khawarij sejumlah manusia yang banyak mau rujuk kembali kepada al-haq. Nah, barakallahu fikum. Di mana di sini ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah mengobati mereka setelah ditinjau dari sejarah yang ada. Bagaimanakah jalan salaf membantah kaum Khawarij di mana dakwah salafiyah adalah a'lam wa ahkam wa aslam, dakwah yang paling berilmu, dakwah yang paling menempuh jalan hikmah, serta dakwah yang paling menyelamatkan. Dakwah salafiyah adalah ahkam, a'lam, ahkam wa aslam, yang paling berilmu, yang paling menempatkan hikmah dalam segala sesuatunya, serta yang paling menyelamatkan. Di mana beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menerangkan mengobati orang-orang Khawarij, mengobati pemikiran-pemikiran terorisme ini, menempuh ringkasnya 3 tahapan. Kita terangkan ringkasannya dulu. Yang pertama adalah iqamatud da'wa ila tauhid. Alladhi arsalallahu bihi rusula. Yani menegakkan dakwah, menyeru kepada manusia untuk kembali kepada tauhid yang Allah utus para rasul dengannya. Ini yang pertama. Ditegakkan dakwah tauhid. Tauhid yang bagaimana? Yang Allah utus para rasul dengannya. Karena mereka kaum khawarij juga kadang berselubung menyeru tauhid, namun bukan dengan tauhid yang diutus dengannya para rasul. Yang ditegakkanlah dakwah menyeru manusia kepada tauhid yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tiga macam tauhid: ar-rububiyah, al-uluhiyah, serta al-asma'i was sifat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah warad disyubahahim wa tahdhirin nasi minhum, yakni membantah syubuhat-syubuhat mereka dan memperingatkan manusia ditegakkan adanya tahdhir dari pemikiran dan juga orang-orang yang berpemikiran sesat ini. Adapun yang ketiga, kalau ternyata masih berlanjut dan tidak mau kembali, kita luhum ma'al umara, barulah kita memeringinya bersama para penguasa. Inilah tahapan-tahapan untuk memerangi dan mengobati umat ini dari pemikiran khawarij, di mana tahapan-tahapan tersebut adalah mujarrab, telah teruji coba dari kalangan salaf. Maka dalam risalah ini beliau menerangkan adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dikala beliau menjadi khalifah muncul di zaman itu, yakni kelompok besar yang bernama Al-Khawarij, yang mana benih-benihnya telah ada di zaman Nabi dan telah disinyalir serta diberitakan oleh Nabi akan muncul, hingga akhirnya mereka terkonsentrasi di sebuah wilayah namanya Nahrawan dengan akidah-akidah pokok yang ada pada mereka, tiga pemikiran sesat. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dikarenakan telah merubah hukum Al-Quran menjadi hukum manusia versi mereka. Kemudian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dikarenakan Ali telah mencabut gelar Amirul Mukminin, tidak mau lagi dipakai oleh beliau, berarti Amirul Kafirin. Yang ketiga, mereka menuduh Ali bin Abi Thalib telah kafir karena memerangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga para sahabat yang lainnya. Sementara Allah berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Orang yang membunuh satu mukmin dengan sengaja, dia tempat kembalinya neraka jahannam dan kekal di dalamnya, berarti kafir. Mereka membawa dengan syubuhat-syubuhat dan mereka berkonsentrasi di kampung yang namanya Nahrawan, wilayah namanya Nahrawan, kurang lebih 6.000 manusia. Maka dengan terus mendakwakan tauhid, kemudian Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, beliau mengutus putra paman beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau adalah habrul ummah, tinta umat ini, wa bahrul ummah, dan lautan ilmu umat ini. Diutus kepada kaum khawarij untuk muhawarah, berbincang, meminta keterangan dan penjelasan dari mereka. 6. Barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fikum, beliau pun mengorek dari mereka, kenapa kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena akidah Khawarij adalah mengkafirkan para penguasa. Akidah Khawarij memberontak kepada para penguasa. Akidah Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Lah itu semua terwujud secara hakiki pada mereka terorisme. Pemikiran ideologi terorisme yang mereka bukanlah ahlus sunnah wal jamaah dan tidak pernah berada di atas manhaj salaf sama sekali. Maka barakallahu fikum, maka dimintailah keterangan oleh Abdullah bin Abbas. Maka kemudian beliau menjawab syubhat-syubhat tersebut, karena ternyata di antara mereka ada orang-orang yang sekedar ikut-ikutan. Pertanyaan pertama yang itu menjadi kaidah dalam jalan keselamatan. Ditanyakan oleh Ibnu Abbas, hal minkum ahadun min sahabah? Apakah ada di kalangan antara kalian satu orang dari kalangan sahabat Nabi? Mereka menjawab, tidak ada. Lihatlah, mereka tidak mengadopsi pemahaman sahabat, dan bahkan tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Maka Ibnu Abbas mengatakan, jitu min indi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ahadun minas sahabah. Aku datang dari sisi sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, bahkan aku sendiri salah seorang dari sahabat Nabi. Padahal jalan keselamatan kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Ini satu poin penting. Seluruh kelompok sesat, mereka sebab kesesatan yang pokok karena menyelisihi di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Maka mulailah Ibnu Abbas meluruskan syubhat-syubhat mereka. Barakallahu fikum. Maka diluruskan oleh beliau. Adapun tuduhan kalian pertama, menuduh Ali bin Abi Thalib ini telah kafir disebabkan karena menggunakan hukum manusia, tidak menggunakan hukum Al-Quran. Apa yang kalian maksudkan? Yaitu dikala Ali bertikai dan terjadi peperangan yang dikompori oleh kaum munafikin, terjadi perang Siffik dan Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, pertumpahan darah. Kemudian kenapa Ali bin Abi Thalib mengutus delegasi-delegasi, Muawiyah juga demikian, mereka bersepakat perundingan damai. Bukankah ini hukum manusia? Bukan hukum Al-Quran? Kalau begitu, Ali sudah menggunakan, atau Ali tidak mau berhukum dengan hukum apa yang diturunkan Allah. Kalau begitu kafir. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum yang ditegakkan kecuali hukum Allah. Dan Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Ternyata sawaun bisawain, ayat ini pula yang dijadikan kaum Khawarij untuk mengkafirkan penguasa yang mereka pandang tidak berhukum dengan Al-Quran. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, alam taqra'u, bukankah kalian membaca dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-35. Tentang pertikaian rumah tangga antara suami dan istri. Dikala dipandang keduanya sudah tidak bisa disatukan, maka Allah perintahkan untuk bermusyawarah, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, seorang yang bijak dari kalangan pihak laki-laki suami dan seorang yang bijak dari kalangan pihak perempuan sang istri, untuk merembuk urusan mereka. Nah, untuk merembuk urusan mereka, maka apa yang diputuskan jadilah itu hukum bagi mereka. Bukankah ini hukum manusia? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu dalam sekup persatuan yang paling kecil, yaitu keutuhan rumah tangga. Bagaimana dengan urusan yang banyak? Apakah dikatakan demikian? Maka mereka pun rujuk dari pemikiran pertama sebagiannya. Adapun pemikiran kalian kedua menuduh Ali bin Abi Thalib kafir dengan sebab mengganti nama Amirul Mukminin, berarti menjadi Amirul Kafirin. Maka beliau menerangkan, sungguh hal semacam itu telah dilakukan orang yang lebih baik daripada Ali, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala melakukan perjanjian dengan orang kafir, maka ditulis pada perjanjian tersebut oleh katib sang penulis, di riwayat lain yakni Ali bin Abi Thalib itu sendiri sebagai penulisnya, karena Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dengan kalimat min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang Quraisy, hapus itu nama Rasulullah. Kami tidak meyakini engkau Rasul utusan Allah, kalau kami meyakini kami tidak akan memerangi. Namun ini perjanjian antara kami dengan Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada katib untuk menghapus. Namun sang katib penulis tersebut enggan untuk melakukannya, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia menghapus dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Dan ini barakallahu fikum. Apakah dengan demikian menjadi rasulnya setan? Dihapus Rasulullah berarti rasulnya setan? Oh tidak, tetap Rasulullah. Kembalilah sebagian mereka. Adapun syubhat yang ketiga, yang kau menuduh Ali bin Abi Thalib itu kafir karena telah memerangi Muawiyah dan Ummul Mukminin. Kalau mereka itu mukmin, kenapa diperangi? Kalau mereka kafir, tentu boleh diperangi. Dan tidaklah seorang mukmin memerangi kecuali dengan pertumpahan darah, kecuali kalau berperang dengan kafir. Maka diterangkan oleh Ibnu Abbas, yang maknanya kurang lebih, sungguh Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab tentang istri-istri Nabi, wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Kalau sampai kita mengkafirkan salah satunya, apakah pihak Ali ataupun juga pihak yang dari Ummul Mukminin ataupun Muawiyah, berarti ini namanya perang Islam dengan kafir. Sehingga salah satu pihak yang kalah akan boleh diperbudak oleh yang menang. Nah, apakah kalian akan menjadikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai budak yang akhirnya halal didatangi oleh majikannya? Sungguh Allah telah berfirman, wa ummahatukum wa barakallahu fikum wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Ali radhiyallahu anhu tidaklah kafir. Terjadinya peperangan tersebut sesungguhnya berawal dari bedanya pandangan dalam skala prioritas, yang kemudian sebab perselisihan tersebut dimanfaatkan pihak ketiga golongan munafikin untuk memicu sebuah pertempuran dan pertumpahan darah. Adapun para sahabat, mereka terjaga, mereka diampuni kesalahannya oleh Allah Ta'ala, dan kita tidak boleh membicarakan tentang aib-aib yang ada pada sahabat Nabi karena mereka itu mulia. Barakallahu fikum. Maka setelah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kurang lebih 4.000 orang dari 6.000 orang dari kalangan Khawarij yang mereka barakallahu fikum ikut-ikutan dalam hal tersebut kembali, sehingga Syekh di sini mengatakan warubbama, dan bisa jadi yakunu inda ba'dihim ashtibahun, pada sebagian mereka ada kerancuan, ada syubhat, yadhunnu annahu ala haqqin, yang menyangka bahwasanya pemikiran terorisme, pemikiran Khawarij itu di atas al-haq. Maka setelah dijelaskan, ternyata mereka akhirnya kembali. Barakallahu fikum. Maka di sini kata beliau, namun tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bab membantah syubhat bukanlah bab yang mudah. Dan Islam ini tidaklah menjadikan agama dibangun di atas bantah membantah, namun agama dibangun di atas al-ittiba. Dan di sana yang namanya bantah membantah memiliki aturan-aturan syar'i yang dibahas dalam kitab-kitab usul al-aqidah ataupun juga usul fiqh tentang bab al-mujadalah. Karena di sana yang namanya mujadalah, bantah membantah, adu argumen, bertukar pikiran, maka di sana ada yang terpuji, ada yang tercela. Dan kalau kita tidak memahami kaidah yang baik, tidak memiliki dasar ilmu yang cukup, khawatirnya terjatuh pada hal yang tercela. Di antara patokan mujadalah yang terpuji adalah al-mujadalah li tabyinil haqqi wa tasbitihi wa izharihi 'alal ard, adalah bantah ataupun berdebat dalam rangka untuk yakni menerangkan al-haq dan menetapkan al-haq tersebut sehingga nampak di atas muka bumi. Naam. Laisa qastil mubalaghatin nafs, bukan dalam rangka untuk menang-menangan dalam berdebat. Terangkan al-haq, ini al-haq, demikian-demikian al-kitab wa sunnah, jalan para sahabat. Sehingga nampak oleh mereka, oh sudah, ya itu ada dalilnya sudah. Tapi kan ini nanti sudah. Kalau orang yang jujur, dia kembali. Orang yang tidak jujur, sebagaimana Ibnu Abbas telah membantah tadi, maka di sini kata Syekh, fayajibu tafawud ma haula illadzina fihim baqiyatun min iradati al-haq. Yani maka wajib untuk kita bisa memberikan, yani barakallahu fikum, kesabaran sebentar bersama mereka, orang-orang yang masih ada padanya keinginan kembali kepada al-haq. Artinya tadi, orang yang terpeleset, orang yang terjebak. Amal ladzina sta'sa 'alaihimul amru. Adapun orang yang mereka itu memang maksiat, maksudnya memang tokoh, maksudnya memang sudah paham ini betulnya, sebetulnya bukan jalannya sahabat. Nah, orang yang sudah mendalam, istilahnya bukan simpatisan lagi. Nah, maka wa amiyat basairuhum, dan telah buta pandangan mereka. Dijelaskan kayak apa? Is pokoknya lah, iya itu kan karena kalian manhajnya salafi. Coba kalau bukan, akan membenarkan begini. Buktinya ini. Yang lain juga mau kok. Yang lain membenarkan. Yang lain ini karena kalian itu. Nah demikian. Kalau sudah yang seperti amiyat basairuhum, maka fala hilata fihim, tidak ada lagi hilah bagi mereka. Nah, fala buddha barakallahu fikum, yakni haruslah untuk kita bara'atuhum, berlepas diri dari mereka. Walakin man yuridul haq, akan tetapi orang yang memang masih mencari al-haq, dia pencarian, kayaknya bagus ini bagus. Ada cerita orang yang paling bagus itu yang semangat jihad. Akhirnya dia ikut. Semangat. Setelah dijelaskan, antum kok ikut pemikiran sesat seperti itu? Loh sesat bagaimana, ini kan bagus. Diterangkan, astagfirullahaladzim, ternyata kembali. Ada orang yang semikian. Barakallahu fikum. Maka orang yang seperti fa'innahu yubayyinu lahu, maka hendaknya diterangkan bagi mereka. Naam. Orang yang memuji terorisme, membenarkan terorisme, lah inilah. Yang kedua, diterangkan kepada mereka tentang kesesatannya, dibantah syubhatnya. Maka terangkan pada mereka. Fa innallaha ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok besar dari kalangan mukminin, mereka itu saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzi tabghi. Apabila salah satu dari dua kelompok besar tersebut mereka terus berbuat zalim atas yang lainnya, maka perangilah orang yang berbuat zalim ini hingga tafi'a ila amrillah, mereka tunduk pada keputusan Allah. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli waqsitu. Kalau mereka mau kembali kepada urusan Allah, maka fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah diantara mereka semuanya dengan cara adil dan berbuat qisth, yakni adilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Na'am barakallahu fikum. Di dalam ayat ini, yakni barakallahu fikum, ketika datang Khawarij, mereka menuduh kafirnya orang di luar golongan mereka, yang tentunya mereka akhirnya meranginya. Kita berusaha memperbaiki tadi dengan cara dijelaskan al-haq pada mereka. Nah, ternyata kalau sudah dijelaskan pada mereka tentang al-haq, baghat, tidak menerima, tetap zalim, ini pihak yang ketiga. Langkah ketiga. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu, maka perangilah mereka. Allazi tabghi, orang yang berbuat zalim tadi, siapa? Khawarijnya. Khawarij diperangi bukan karena kekafirannya. Naam. Khawarij diperangi karena penyimpangannya. Karena baghi yang ada pada mereka. Yang Allah perintahkan, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi, maka apabila mereka terus bercokol dalam kezalimannya, orang Khawarij tadi, atas yang lainnya, mengkafirkan orang lain, menumpahkan darah orang lain dari kalangan muslimin, maka perangilah mereka. Disinilah kita harus senantiasa bersiap-siap pada diri kita untuk berlepas diri dari Khawarij dan siap memusuhinya. Kapan kita memerangi mereka? Fanakuna mawulati umurina fi qitali haula, maka hendaknya kita selalu bersama penguasa kita dalam memerangi mereka. Lah inilah. siap bekerja sama dengan penguasa negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama memerangi terorisme, radikalisme, pluralisme ataupun yang lainnya. Nah, ini barakallahu fikum pemikiran-pemikiran komunisme yang sesat. Siap bekerja sama dengan para penguasa, baik TNI dan Polri yang merupakan aparatur negara, untuk memerangi terorisme, radikalisme. Demikianlah yang harus dilakukan. Dafu syari haula, dan di dalam membendung kejahatan mereka. Wa idza lam yastajibu lisulh, apabila hal ini kita lakukan memerangi mereka, kalau mereka orang-orang khawarij terorisme tidak mau lagi untuk didamaikan, ditundukkan. Walam yastajibu lil haq, tidak mau tunduk kepada al-haq. Nah, maka kalau kita memerangi mereka bersama penguasa setelah menempuh tahapan-tahapan tadi, hadza jihadun fi sabilillah, inilah jihad yang hak. Nah, memerangi mereka termasuk bagian daripada jihad, termasuk membantah syubhat-syubhat mereka bagian dari jihad, menerangkan kesesatan-kesesatan mereka termasuk bagian dari jihad. Allah berfirman, wa qatilu lati tabghi hatta tafia ila amrillah, maka perangilah mereka orang-orang yang baghi, yang zalim, tidak mau tunduk kepada aturan al-haq sehingga mereka mau tunduk kepada keputusan Allah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli waqsitu, ternyata mereka bertobat kembali, berhenti dari pemikiran terorismenya, maka damaikanlah diantara mereka dengan cara adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana cara mengobati pemikiran khawarij, yaitu dengan tiga cara. Pertama, menyeru, mendakwahkan dan menegakkan dakwah tauhid dengan tauhid yang diseru oleh para rasul. Apa yang diseru para rasul? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebagian mereka, orang-orang khawarij, menjadikan yakni prinsip mereka juga menyeru tauhid, namun tauhidnya bukan tauhid yang diterangkan para ulama ahli sunnah. Tauhid mereka dengan memisahkan dan menegakkan secara tersendiri tauhidul mulkiyah atau tauhidul hakimiyah. Tauhidul mulkiyah yaitu inil hukmu iyani, bahwasanya ala lahul amru wa barakallahu fikum. Yani batauhil mulkiyah, bahwasanya lillahi mulkus samawati wal ard, kekuasaan ini hanyalah milik Allah. Jadi bukan milik penguasa, bukan milik negara, milik Allah. Yang kedua, tauhidul hakimiyah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kata mereka. Berarti kalau sampai tidak ada hukum Allah, berarti kafir. Lah inilah yang tujuannya mereka pisahkan, untuk mengkafirkan para penguasa mereka. Yang benar ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tauhidul mulkiyah ataupun tauhidul hakimiyah ini merupakan bagian kandungan dari tauhid ar-rububiyah ataupun tauhid al-uluhiyah. Ketika kita meyakini tauhid ar-rububiyah, Allah lah yang mencipta, memberi rizki, mengatur, menguasai, dan menghidupkan serta mematikan. Ada padanya tauhidul mulkiyah, namun tidak dipisahkan secara macam tersendiri. Tauhidul hakimiyah termasuk bagian dari tauhidul ibadah, di mana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariatnya, tidak masuk dalam bagian tauhid tersendiri. Adapun mereka yang membagi tauhid hakimiyah ataupun tauhidul mulkiyah secara pembagian tersendiri, dimanfaatkan akhirnya oleh fi'atul dhalah, kelompok sesat, untuk menggiring pada pengkafiran penguasa-penguasa mereka. Ini yang pertama. Setelah itu yang kedua, munabara ataupun raddus syubuhahihim, yakni menerangkan tentang syubuhat-syubuhat dan pemikiran sesat yang ada pada khawarij, serta tahdhirun nasi minhum, mentahdir manusia dari mereka. Dan ini lebih diprioritaskan perkara tahdhir kepada kelompok-kelompok sesat. Para ulama salaf memprioritaskan dibanding tahdhir manusia diperingatkan dari bahayanya Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hal tersebut, nabarakallahu fikum, ditanyakan kepada beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, nabarakallahu fikum, yakni dikala beliau ditanya di sana, kaifa, barakallahu fikum, limadha tahdiru min ahlil bidai wal ummah tusari'ul adawah ma'al yahudi wal nasara wal ilmaniin. Nah, barakallahu fikum, kenapa tahdir memperingatkan kesesatan ahlul bid'ah dari umat-umat ini? Ini tidak kalah pentingnya dengan memerangi, tidak kalah pentingnya berperang bersama Yahudi dan Nasrani serta ilmaniyin, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Nah, kenapa istilahnya kita sekarang butuh persatuan? Kenapa tahdir-tahdir terus ini melemahkan muslimin? Demikian saya ditanya demikian. Kata beliau, lihatlah. Al-jawabu, kenapa kau tahdir dikedepankan oleh para ulama? Li'annana la yumkinu lil muslimina an yuqawimul yahuda wan nasara illa idza qamu. Naam, illa idza qamul bid'ah allati bainahum. Dikarenakan barakal, tidak mungkin bagi kaum muslimin untuk mampu menghadapi Yahudi dan Nasrani kecuali apabila mereka juga memerangi kebid'ahan yang ada pada mereka. Yu'alijuna amrabahum awalan, mereka obati penyakit-penyakit yang ada di dalam badan mereka terlebih dahulu. Karena kebid'ahan itu munculnya dari kalangan muslimin. Ini penyakit yang bisa menyebabkan Allah berpaling karena termasuk kategori maksiat. Bahkan kata Sufyan ats-Tsauri, asyaddu minal maksiat wa ahabbu ilal iblis. Lebih dahsyat dari maksiat biasa, bahkan lebih dicintai oleh iblis. Nah, barakallahu fikum. Hatta yantasiru alal yahudi wan nasara, sehingga dengan kita obati diri-diri kita dari penyakit bid'ah tadi, Allah akan menolong kita menghadapi orang Yahudi dan Nasrani. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, amma madamal muslimuna mudayyi'in lidinihim wa murtakibina lil bid'ah wal muharramat wal muqassirina fil imtithali syar'illah. Perhatikan kata beliau, adapun selama muslimun mereka mudayyi'ina lidinihim, menyia-nyiakan agamanya, dalam keadaan murtakibina lil bid'ah, terus berkembang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, wal muharramat, dan hal yang diharamkan, muqassirina fi imtithali syar'illah, mereka kurang dalam serius keseriusan mempraktikkan syariat Allah, falan yantasiru 'alal yahud wa 'alan lawala 'alan nasara, maka tidaklah mereka akan dimenangkan menghadapi orang Yahudi dan tidak pula orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena bid'ah atau pemikiran pokok orang Yahudi itu tahu ilmu diselisihi, tidak mau melakukan. Bid'ahnya orang Nasrani beramal, dia anggap baik namun tidak di atas tuntunan. Itulah kebid'ahan. Lah kalau kita tidak bersih dari hal seperti ini, tidak akan mampu. Namun justru sebaliknya, innama sallatu alaihim, justru mereka lah yang akan melumat kita, menguasai kaum muslimin, sehingga disuburkan acara-acara, ritual-ritual yang tidak sesuai tuntunan Rasul. Nah, bagaimana? Inilah makna walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tatabi'u millatahum, tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka. Walaupun tidak sampai keluar, namun mengikuti cara-cara mereka. Tidak akan ditolong Allah. Naam. Bisababi taksirihim fi dinihim, dengan sebab mereka kurang serius di dalam agamanya. Oleh karena itu, fayajibu tathhirul mujtama' minal bid'ah, maka wajib membersihkan masyarakat dari kebid'ahan. Tathhiruhu minal munkarat, membersihkan masyarakat dari kemungkaran-kemungkaran. Wajib imtithali awamirillahi wa awamirir rasuli sallallahu alaihi wasallam qabla an nuharibal yahuda wan nasara. Maka wajib bagi kita untuk mempraktekkan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Rasulnya sebelum kita maju ke kancah peperangan menghadapi orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa illa, kalau kita tidak abaikan yang seperti ini, maka idza harabnal yahuda wan nasara, terus langsung kita terjunnya menghadapi orang Yahudi dan orang Nasrani. Hah? Kita bersatu yang penting lawan Yahudi Nasrani tanpa mereka. Wa nahnu ala hadhil halah, kita dalam keadaan masih ada kebid'ahan, ada kemaksiatan. Falan nantasir alaihim abadan, kita tidak akan dimenangkan selamanya. Fasayan tasiruna alaina bidzunubina, justru mereka lah yang akan dimenangkan melawan kita dengan sebab dosa-dosa kita. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, penjelasan beliau Fadilatul Syekh Al-Lama Dr. Soleh Fauzan Al-Fauzan. Maka dari itu, dalam pembahasan mengobati ini, di akhir ucapannya beliau mengatakan, wa alaina an nahfadha auladana, maka wajib kita untuk menjaga anak-anak kita. Nakhudu ibratan mimma hasal, untuk kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi, yaitu kafa al-ihmal, kafa at-tamyid, naam, yaitu at-tasayyub, yaitu cukuplah seorang yang bermudah-mudahan. Alaina an nakhud, yani menjadi pelajaran bagi kita. Lihatlah fulan bermudah-mudahan dengan anaknya, dibiarkan bermain-main dengan orang yang pemikirannya rusak, akhirnya terseret. Maka dari sini, fa alaina an nakhud bi auladina minad daya, maka wajib bagi kita sekarang untuk menyelamatkan anak-anak kita dari kesia-siaan. Wa nurabbihim alal khair, kita didik mereka di atas kebaikan, yani di atas manhaj yang hak. Wa alal ijtima, untuk kita latih bersatu di atas al-haq. Wa ala ta'allumil ilmin nafi, untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Wa la natrukuhum yadhhabu ila hadhihi tajammu'atil al-mashbuhah, tidak membiarkan mereka pergi bergabung dengan jamaah-jamaah yang rancu, jamaah yang tidak jelas. Wal khalawat abdala, ataupun juga berinteraksi dengan interaksi orang-orang yang berpemikiran sesat. Alafkar munharifah, pemikiran yang menyimpang. Alaina annah tafidho bi auladina, wajib atas kita para orang tua menjaga anak-anak kita. Wa nanta'awana ala hifdhihim, dan kita saling ta'awun, tolong-menolong dalam menjaga mereka. Wa ala nada'uhum, wa ala nada'ahum farisatan lihadil afkar, dan jangan kita biarkan mereka untuk menjadi mangsa pemikiran yang sesat ini. Waliha ula'il mudallilin, bagi mereka orang-orang yang menyeru pada kesesatan. Yani bagaimana bentuknya membiarkan mereka menjadi mangsa? Tidak ada tahzir, tidak menerangkan syubhat ahlul bidah, membiarkan mereka dimangsa. Nah inilah yang dimaksudkan oleh beliau. Sehingga membantah mereka, nah barakallahu fikum, kata saya di sini membawakan ayat, membawakan hadis, Nabi SAW bersabda, innama khafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Hanyalah yang aku paling khawatirkan menimpa umatku, akan muncul para a'immah, imam-imam, tokoh-tokoh, mudillin yang menyesatkan. Nah, para imam-imam, mudillin. Nah, dalam riwayat lain, du'ati ala abwabi dhalalah, da'i-da'i penyeru kesesatan. Nah, nah ini barakallahu fikum, sehingga dari sini kita harus bersama-sama menjaga, yakni dengan kita bahu-membahu bekerja sama dengan para penguasa untuk memberangus pemikiran sesat dengan menegakkan kalimat tauhid atau dakwah tauhid, mentahdir tentang pemikiran tersebut, serta kalau memang ternyata terus, kita siap bekerja sama dengan penguasa memerangi mereka. Wallahu ta'ala ala wa'alamu bisawab. Ini yang mudah kita baca di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan qiraah kita bermanfaat bagi diri kita, dan semoga Allah menjaga diri-diri kita dari penyimpangan yang terus selalu mengancam orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang mati di atas istiqomah di atas al-haq ini. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.